بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه اللهم صل وسلم على سيدنا محمد غناء فقري وحياة روحي وسرور قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin semuanya, para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, baik yang di Indonesia maupun di mancanegara, terutama teman-teman yang berada di Korea Selatan, di Malaysia, di Singapura, di Abu Dhabi, di Jeddah, di Mekah, yang selalu aktif mengikuti kajian kami, selamat bergabung di malam hari ini dengan salah satu majlis Al-Hidayah. InsyaAllah kita tergolong orang-orang yang selalu mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Dan insyaAllah kita termasuk orang yang minal hadinal muhtadin. Orang-orang yang bisa memberikan petunjuk dan orang-orang yang berada dalam kelompok yang mendapatkan petunjuk. Karena sejatinya ada orang yang dia bisa memberikan petunjuk tapi dirinya sendiri tidak mendapatkan petunjuk. Ada orang-orang yang menjadi lilin yang menerangi orang lain tapi dirinya sendiri terbakar. Semoga kita bukan menjadi lilin yang membakar diri kita sendiri dan menerangi orang lain, tetapi semoga kita semua menjadi lentera yang menyala sirajam munirah, pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang cahayanya terang benderang, yang menyinari dirinya, menerangi orang lain tanpa harus membakar dirinya, orang-orang yang bisa memberikan hidayah dan orang-orang itu mendapatkan hidayah dari Allah Ta'ala. Amin. Allahumma amin. Malam hari ini saya pakai tongkat wasiat nih. Ini jarang keluar nih. Kenapa malam hari ini dikeluarkan? Soalnya barusan keroan. Jadi minta bantuan tongkat ya. Barusan keroan, minta bantuan tongkat. Insyaallah malam ini saya akan mengupas sedikit bagian dari buku yang lagi saya tulis, yang insya Allah nanti tanggal 10 Juni kita akan bedah bersama isinya ya. Nanti pengumuman di akhir. Judul bukunya Rahasia Keagungan Isra Mi'raj. Nah, satu saja. Cuman satu. Sebelum saya mulai, coba jamnya dilihat dulu jam berapa sekarang. Jam 10 tepat. Ya, 10 tepat. Jadi insya Allah nanti kita berakhir jam 11. Pengen bukunya jadi atau enggak jadi? Besok harus masuk percetakan, masih kurang 80 halaman. Jadi masih ada 80 halaman yang belum saya tulis. Tapi besok harus masuk percetakan insya Allah. Jadi kalau pengen bukunya jadi, ceramahnya 5 menit. Bapak ibu sekalian, Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuman satu hal yang pengen saya terangkan. Waktu Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dalam Sahih Al-Bukhari, di situ disebutkan Nabi menceritakan bahwasannya beliau berkata, yang maknanya ketika saya berada di Al-Bait, yaitu Baitullah di Ka'bah, di antara dua orang Rasulullah SAW lagi tiduran, maka di situ datanglah malaikat Jibril dan malaikat yang lain. Kemudian saat itu Rasul dibawa dan dada beliau dibedah dari mulai bawah pusar sampai ke dekat tenggorokan, dibedah dada beliau, kemudian dikeluarkan jantung beliau, di riwayat yang lain, kemudian dimasukkan di dalamnya tersebut, di dalam perutnya itu, adalah hikmatan, ya, sebuah hikmah kebijaksanaan dari Allah Ta'ala, dan dimasukkan di situ hal-hal yang mulia, kemudian dibersihkan dengan air zam-zam. Dibersihkan dengan air zam-zam. Baru setelah itu didatangkan buruk, sebuah kendaraan yang berupa binatang yang tingginya di bawah kuda, tapi lebih tinggi daripada bagol. Bagol itu peranakan kuda kawin dengan keledai, anaknya namanya bagol. Nah, tingginya seperti itu. Karena jenengan belum pernah lihat bagol, jadi gak bisa kira-kira. Dan kuda yang dimaksud bukan kuda kacangan, tapi kuda Arab. Jarani jaran teji sing nun. Nah itu jaran teji. Kalau jaran kacangan kan lain, kecil-kecil ya. Di Tawang Mangu itu namanya kudanya kuda kacangan, kuda yang murahan, yang biasa digunakan untuk pariwisata. Kecil-kecil kudanya. Tapi kalau kuda Keraton Solo, Masya Allah, kudanya besar, besar-besar. Dan kuda Arab itu kudanya besar, besar. Jadi tingginya mungkin ya seukuran kuda kacangan gitu. Mungkin seperti itu. Itu buruk. Satu langkah sejauh pandangan mata. Subhanallah. Cepatnya seperti apa itu? Itu melangkahnya, bukan larinya. Kalau ngelangkah, sekali langkah jaraknya sejauh pandangan mata, itu buruk. Nah, yang akan saya terangkan satu hal yang sering dilupakan orang. Sebelum Rasulullah SAW di Isra dan Mi'rajkan, Nabi mengalami pembedahan dada sekalilah lagi. Dan satu hal yang harus diingat, di tubuh Nabi tidak ada kotoran. Karena baginda Muhammad SAW adalah manusia yang paling suci. Beliau adalah ciptaan Allah yang paling sempurna. Beliau adalah ciptaan Allah yang paling mulia. Sallallahu alaihi wa sahbihi wa sallam. Karena itu sungguh tidak beradab, tidak sopan kepada Allah orang yang menganggap dalam diri Rasul ada kotoran. Tidak sopan kepada Allah karena menganggap Allah menciptakan makhluknya yang paling mulia penuh dengan kekurangan. Sesungguhnya Allah menciptakan makhluknya yang paling mulia, ciptaannya yang paling hebat, baginda Muhammad SAW dengan segala kesempurnaan sebagai makhluk Allah Ta'ala. Karena itu hadirin, dalam tubuh Nabi tidak ada yang kotor, tidak ada yang kurang. Bagaimana dikatakan beliau dirinya ada kotoran, sedangkan kita semua tahu bahwasannya ketika Nabi Muhammad SAW bersama para sahabat, saat itu para sahabat kehausan, air habis. Ketika mereka dalam sebuah perjalanan, jumlah mereka lebih dari 1.500 orang. Baginda Muhammad SAW kemudian menjulurkan telapak tangan kanannya ke dalam sebuah bejana berisi air yang dipinjam dari seorang wanita musyrikah. Kemudian saat itu dari sela jari jemari, Nabi Muhammad SAW mengucur air yang deras yang digunakan untuk makan, untuk minum, untuk mandi. Dan semua perlengkapan 1.500 orang beserta hewan tunggangannya. Kira-kira manusia yang seperti ini, manusia yang biasa atau manusia yang luar biasa? Oh, saya tidak boleh ambil nafas. Bu, jadi dalam diri Nabi tidak ada yang kurang. Nah, terus kenapa kok dibedah, dioperasi? Kenapa dicuci dengan air zam-zam, ada yang kotor? Bukan. Bukan ada yang kotor. Saya mau nanya, ada seorang wanita cantik jelita, kulitnya warnanya putih yang indah, jerawat enggak ada. Kok dibedahi kenapa? Kurang ayu. Bukan, tapi biar tambah cantik, sudah cantik, biar tambah cantik. Baginda Muhammad SAW sudah suci, tapi biar tambah suci. Kenapa? Uswatun hasanah. Karena Nabi Muhammad SAW adalah suri teladan yang terbaik. Nabi itu digunakan oleh Allah untuk sebagai contoh. Karena itu dibedah dada Nabi Muhammad SAW untuk di situ ada pelajaran. Manusia yang mau melakukan perjalanan menuju Allah Ta'ala, maka manusia itu syarat nomor satu adalah suci hatinya. Sudah paham? Pelajaran Isra dan Mi'raj tidak diajari begini? Tidak. Tidak. Makanya sholatnya tidak genah-genah. Sebelum Isra dan Mi'raj itu pertama kali dibedah dadanya. Diapakan? Diberi kesucian di atas kesucian. Diberi kesucian di atas kesucian. Gak mungkin di dada Nabi ada sifat dendam, Gak mungkin di hati Nabi ada sifat iri. Gak mungkin di hati Nabi ada sifat sombong. Gak mungkin di hati Nabi ada sifat dengki. Tapi Nabi yang maksum, yang terjaga dari semua kesalahan, yang terjaga dari segala kekurangan. Bahkan Nabi SAW belum pernah berbuat salah. Allah menyatakan, telah kuampuni kesalahanmu yang dahulu dan yang akan datang. Maksudnya dalam tafsir artinya, kamu jangan bingung wahai Nabi, andai kata engkau punya salah, dulu maupun sampai kapanpun, sudah aku maafkan. Seperti seorang wanita yang sangat cinta kepada seorang pria, kemudian pria itu merasa dirinya penuh kekurangan, maka untuk menentramkan jiwa kekasihnya, maka si wanita ini ngerti, selama ini sang pria tidak pernah berbuat salah kepadanya. Tapi pria ini merasa dirinya penuh kekurangan, maka wanita itu pengen menenteramkan jiwanya. Maka si wanita pun berkata, wahai kekasihku, ketahuilah, engkau enggak punya salah. Andai kata kamu punya salah, jangan khawatir, semua salahmu sampai hari kiamat sudah aku maafkan. Itu sabda Allah yang berwahyu Allah, yang artinya kurang lebih maknanya seperti itu. Andai kata engkau punya salah, yang terdahulu sampai yang akan datang sudah aku maafkan. Dan baginda Muhammad SAW tidak punya salah. Ini umat Islam harus gitu. Kenapa bu? Hah? Tegang. Ada yang salah ceramahnya? Enggak. Terus yang salah apa? Saya bingung ini. Enggak apa-apa toh, enggak salah ya. Lanjutkan. Lanjut. Jadi Nabi enggak punya salah, tapi harus dibedah. Kenapa? Contoh untuk umatnya. Nabi enggak ada kotoran, tapi kenapa dibersihkan? Agar semakin bersih. Untuk apa? Contoh buat umatnya. Contoh buat kita semua. Orang hidup itu berjalan menuju Allah. Orang hidup itu berjalan menuju Allah. Karena itu kalau pengen bisa ketemu Allah, syarat nomor satu, iuk yang ada dalam dada kita, yaitu hati kita, pertama kali yuk kita bersihkan. Diisyaratkan dalam hadis tersebut, dibersihkan dengan air zam-zam, air yang paling suci yang ada di muka bumi. Artinya dibersihkan betul hati ini dari semua kotoran. Karena itu kalau kita pengen sholat kita khusyuk, kalau pengen hidup ini enak, kalau pengen bisa ketemu Allah, saat kita panggil ya Allah, kita bisa merasakan kehadiran rahmat Allah itu dalam diri kita, kehadiran itu dalam diri kita, maka syarat nomor satu adalah kita bersihkan hati kita sebersih-bersihnya. Jelas? Jadi kalau pengen bisa Isra Mi'raj dalam arti sebagai manusia bersih. Nah, kinten-kinten jenengan lan kula termasuk yang hatinya bersih atau kotor? Kalau saya letek. Bukan lagi kotor, letek. Letek, kusut, kusam, kotor, bledok. Tapi ada tapinya ya. Sadar dirinya kotor. Ya kotor, jenengan ngundang saya ke sini, saya senang. Untuk apa? Ngubah hati. Bersihkan hati. Di sini ada yang hatinya padamnya mungkin 100 watt, ada yang 1000 watt, ada yang 20 ribu watt. Begitu saya masuk, langsung hati saya kena sinarnya padamnya hati jenengan. Akhirnya hati saya jadi padang, hati jenengan semakin padang. Tahu enggak? Kalau ada lampu 10 watt, jumlahnya 1000, dikumpulkan jadi 1, padang enggak? Nah, itu loh. Pengajian tuh begitu. Ada yang lampunya cuma 1 watt, ya. Pulang-pulang jadi 1000 watt. Tahu enggak itu di pinggir jalan ada tukang betulkan lampu, tahu? Tahu. Cuman diudek sebentar lampunya nyala seperti baru. Paham? Lah kalau tukang aja bisa ngudek seperti itu, kira-kira Allah buat lampu hati kita padang bisa enggak? Waktunya detikan bisa enggak? Nah karena itu jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah yang ada di majelis, di pengajian, di tempat zikir, di tempat cari ilmu. Karena saya sadar diri saya kotor, makanya saya datang ke sini senang meskipun keroan dulu. Saged dipahami, mboten? Nah, sekarang yuk kita tes ya, seberapa parah hati kita ini. Iya. Dipuji podo wae, dicaci podo wae. Jika puji aku tidak membuat aku kurang semangat. Iya. Jika caci aku juga tidak membuat aku kurang semangat. Dipuji enggak ngaruh dalam arti kemudian lupa daratan. Dicaci enggak ngaruh dalam arti kemudian patah semangat. Ciri hati yang udah lurus ya begitu. Dipuji, dicaci sama saja. Lah kinten-kinten jenengan kalau dipuji sama dicaci sama enggak? Coba dites. Numpak pit ki alon-alon. Numpak pit kok biayaan. Sopo to ke wong anyaran to? Tersinggung, marah, ya kan? Ah iya, jangan ngaku-ngaku sudah. Gitu. Dipuji. Oh, ini orang baik luar biasa. Oh, ini orang hebat luar biasa. Kalau malam tuh tahajud terus, enggak pernah ninggalkan yang muji konconya di depan orang lain, mesem-mesem. Padahal ben-bengi ora tahu tahajud. Masih begitu enggak kita? Oh maaf pak, bapak salah. Saya belum pernah tahajud pak, doakan bisa tahajud. Berani ngomong gitu? Mesem wae. Podo ora ngertine wae kok bingung. Ini berarti hati kita belum bersih. Imam Abu Hanifah rahimahullah. Imam Abu Hanifah jalan. Ada satu orang yang ngomong sama temennya lagi ngerasani. Bedanya orang dulu dengan orang sekarang. Kalau orang dulu tuh ngerasani wong, ngerasani api. Soalnya orang dulu tuh hatinya baik-baik, jadi yang diomongkan baik. Kalau mau tahu kualitas hati seseorang, lihat apa yang muncul dari lisannya. Kalau dari lisannya munculnya itu ngelek-ngelek wong liok, berarti hati ngelek. Kalau dari lisannya itu munculnya itu memuji orang lain, memuliakan orang lain, menunjukkan kebaikan orang lain, berarti hatinya api. Al-ina yarsyah bima fi. Kita tahu yang namanya pom bensin kalau premium disemprotkan metune yo premium. Kalau solar disemprotkan keluarnya solar disemprotkan keluarnya premium. Paham maksud saya enggak? Orang rasani. Jadi kalau dulu ngomong ngerasani ki apik. Kalau sekarang ngerasani elek. Itu tuh, lihat tuh Imam Abu Hanifah. Ini orang yang kalau malam enggak pernah tidur, solat terus. Dengar seperti itu, nuk di rumah nangis. Ya Allah, ampuni saya ya Allah. Orang kok ngira saya itu sholatnya satu hari gak mandek malam sholat terus. Padahal saya sholatnya baru setengah malam toh. Yang lain bukan buat sholat. Ampuni saya ya Allah, maafkan saya. Tolong beri saya kekuatan. Mulai malam hari ini saya mau sholat terus gak mau tidur ya Allah. Akhirnya bangun sholat terus sampai meninggal dunia 40 tahun lebih. Imam Abu Hanifah sholat subuh dengan wudu isya. Teman saya ada yang niru, Bu. Sholat subuh dengan wudu isya 40 tahun. Ternyata apa? Sholat isya-nya jam 4 subuh. Dan begitu, Imam Abu Hanifah sholat isya di awal waktu tidak tidur, sholat. Ini dirasaninya rasanya yang apik. Begitu dilihat dirinya belum punya kebaikan tadi, langsung usaha agar punya kebaikan seperti yang diomongkan orang lain. Sedangkan kalau kita mong mesam-mesam, seakan-akan kita udah seperti itu, belas gak ngerubah diri kita. Udah baik belum kira-kira hatinya? Loh. Ya kan, ini baru mukadimah. Udah berapa menit? Hah? Seberapa jam? Kurang 45 menit lagi rampung. Ya enggak usah lama-lama, ya, enggak usah lama. Yang penting bisa amalkan. Lanjutkan ya, hati yang bersih. Nah, dikatakan oleh para ulama, coba nih munsyid-munsyidnya, tolong dinyanyikan lagu Tombo Ati, enggak usah pakai rebana. Ada enggak? Pakai mic. Tombo ati. Jangan saya. Suara saya jelek. Obat hati juga boleh. Kalau bahasa Jawa enggak bisa, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia enggak bisa, bahasa Arab. Arab enggak bisa, Inggris. Punya catatannya enggak? Obat hati itu di macamnya, baca Quran nomor dua, banyak zikir waktu malam, nomor tiga harus mengurangi makan, nomor empat salat malam dikerjakan, nomor lima orang soleh jadi kawan. Ya, seperempat jam, kurang 45 menit lagi rampung. Ya gak usah lama-lama, ya gak usah lama-lama. Yang penting bisa diamalkan. Lanjutkan ya, hati yang bersih. Nah, dikatakan oleh para ulama, coba nih munsyid-munsyidnya, tolong dinyanyikan lagu Tombo Ati, gak usah pakai rebana. Ada enggak? Pakai mic. Tombo Ati. Jangan saya, suara saya jelek. Obat hati juga boleh. Kalau bahasa Jawa gak bisa, bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia gak bisa, bahasa Arab. Arab gak bisa, Inggris. Punya catatannya enggak? Obat hati itu lima macamnya, baca Quran nomor dua, banyak zikir waktu malam, nomor tiga harus mengurangi makan, nomor empat salat malam dikerjakan, nomor lima orang soleh jadi kawan. Ya, rodok ngelokor dikit gak apa-apa. Maknanya, coba diingat hari ini ngajinya berapa? Surat Yasin sudahkah Anda? Surat Yasin itu dibaca Yasin qalbul Quran. Surat Yasin adalah jantungnya Al-Quran. Karena itu tidak diletakkan kecuali di jantungnya orang-orang yang beriman. Makanya orang yang beriman akan jatuh cinta kepada surat Yasin. Karena itu kalau ada orang ngaku beriman tapi enggak jatuh cinta kepada surat Yasin, maka imannya masih imanan. Kalau pengen imannya beneran, harus cinta pada Al-Quran. Dan jantungnya Al-Quran adalah surat Yasin. Yang namanya cinta itu dari hati menuju hati. Karena itu tautkan hati kita kepada surat Yasin. Kalau hatinya udah bertaut kepada surat Yasin, otomatis akan senang dengan majelis Yasin. Kalau udah senang dengan majelis Yasin, maka kelak dia akan mendapatkan syafaatnya Yasin. Kalau Yasin udah benar-benar dipahami maknanya, dibaca saja udah jadi obat, apalagi ngerti artinya, maka orang-orang yang ahli majelis Yasinan, orang-orang yang hatinya akan semakin bersih. Sebaliknya, orang yang tidak suka dengan Yasinan, mencerminkan hatinya jauh dari Al-Quran. Orang yang jatuh, yang hatinya jauh dari Al-Quran, tipis. Orang yang imannya sangat tipis, khawatirkan akhir hidupnya akan jauh dari suara Yasin. Kalau akhir hidupnya jauh dari suara Yasin, maka akan dekat dengan suara-suara yang dibisikkan oleh syaitan. Kalau akhir hidupnya diiringi dengan suara-suara yang dibisikkan oleh setan, maka kemungkinan besar ia akan berakhir ke tempat setan berakhir. Na'udzubillah min dzalik. Kok jomblong semua? Kecepatan. Iya bu, kecepatan. Tapi bisa dipahami. Emang sengaja dicepatkan. Waktu terbatas, ilmu harus disampaikan. Jadi, dah paham toh? Jadi obat hati salah satunya doyan Yasinan. Jadi kalau enggak doyan Yasinan, Tribun. Ya kurang. Obatnya kurang. Kalau obatnya kurang, makanya ya itu jadinya aneh-aneh. Tahu orang sakit, sakit hati, sakit jiwa. Sakit jiwa enggak minum obat jadinya bagaimana? Ngeri kan? Ngeri. Siapa itu? Jangan lihat orang lain. Jenengan lan kula niki lho. Orang-orang yang sakit jiwa kalau enggak mau minum obat bahaya, ya. Makanya kita harus minum obat. Hari ini kita baca Al-Qur'an, besok kita baca Al-Qur'an, lusa kita baca Al-Qur'an. Karena itu majelis Ahlus Sunnah wal Jamaah paling suka dengan Al-Qur'an. Makanya majelis Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak pernah meninggalkan Ummul Kitab, tidak pernah meninggalkan induknya Al-Qur'an. Karena itu surat Al-Fatihah selalu menjadi ciri khas majelis Ahlus Sunnah wal Jamaah. Di mana di situ ada aswajah, di situ ada surat Al-Fatihah yang sebagai Ummul Kitab, Sab'ul Masani, tujuh yang diulang-ulang. Makanya orang-orang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah doyan membaca surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah merupakan induk dari Al-Quran dan menjadi obat sebagaimana disebutkan dalam berbagai hadis yang sahih. Bla bla bla bla bla, selesai. Jelas? Yasin Al-Fatihah. Yasin Al-Fatihah. Kita kan dikit-dikit Al-Fatihah gitu kan? Dikit-dikit Al-Fatihah. Dikit-dikit Al-Fatihah. Kenapa? Karena obat hati adalah baca Al-Quran. Biar obatnya itu cesbleng, bacanya dengan benar. Biar cesbleng tahu artinya. Biar cesbleng tahu maknanya. Makanya diajak pengajian. Di pengajian ini dijelaskan makna-makna dari ayat-ayat Al-Quran. Diterangkan arti dari kandungan Al-Quran. Karena itu baca Al-Quran sakmanane itu tidak akan pernah berhenti sepanjang dunia ini masih ada, ila yaumil kiamah, bahkan sampai di surga. Nanti orang-orang yang di surga akan mendengarkan Allah membacakan Al-Quran kepadanya, dan Allah membaca surat Thaha didengarkan oleh orang-orang yang beriman. Oh, asik enggak? Cuman sayang nasib qori Al-Quran amplop 50 linggih ora diajeni. Ngapunten saya ngomong terang-terangan ya. Kalau penyanyi dihargai. Betul? Yang namanya Pak Camat datang dihargai. Betul? Tapi kalau yang namanya qori Al-Qur'an datang, duduknya di mana? Ora eneng sing takon. Teko ora ditakoni, lunga ora digagas. Itu qori Al-Qur'an, padahal dia membacakan kalamullah. Anda tahu yang namanya orang bacakan, saya dapat amanat dari presiden untuk membacakan pidato Bapak Presiden. Kira-kira itu sama Pak Camat dihormati enggak? Sama wali kota dihormati enggak? Dihormati, kenapa? Bawa pidatonya Pak Presiden. Macam-macam, urus enggak menghargai qori Al-Quran, urusannya dengan Allah. Nekat mboten. Ya, makanya kita kalau cinta sama Al-Quran dengan jadi obat tuh, dengarkan Al-Quran. Tuh pernah di Amerika, ada satu orang Yahudi, benci dengan Islam, sakit, stres, pergi ke ahli-ahli jiwa. Padahal di sana setiap 15 menit hitungannya dolar. Konsultasi 15 menit sekian dolar. Dari satu ahli jiwa menuju ahli jiwa yang lain, gak sembuh-sembuh. Akhirnya bingung, dia ingat. Tuh di Al-Quran disebutkan kalau Al-Quran itu obat. Kalau Al-Quran itu obat. Makanya ini orang Yahudi pergi ke Islamic Store. Tempat penjualan buku-buku Islam, kaset-kaset Islam. Di sana belum ada MP3 saat itu. Yang ada adalah kaset Al-Quran. Makanya orang ini beli Al-Quran 30 juz dalam wujud kaset. Setiap mau tidur, dia setel kasetnya set A. Besoknya set B. Didengarkan sambil mata terpejam, ditutupi dengan penutup mata, pakai headset, dia tidur. Dengarkan Al-Quran sampai habis. Genap 30 juz selesai, dokternya heran. Kamu minum obat apa? Sembuh sehat, dijawab. Terus masuk Islam? Tidak. Hidayah belum dapat. Tidak masuk Islam. Lah saya dan jenengan ini umat Islam. Lah kok sama Al-Quran kurang yakin? Resah hatinya Al-Imam Ali bin Muhammad bin Husain Hafsi dalam kalamnya, dalam nasihatnya mengatakan, saya heran dengan orang yang masih sumpek padahal dia punya Al-Quran. Saya heran dengan orang yang merasa miskin padahal dia punya Al-Quran. Dan ini penyakit kita tiap hari, sumpek, kerosoran duit-duit, ya kan? Merasa kurang terus, ya kan? Obatnya gampang, Al-Quran. Pengen sugih, waqiah jangan ditinggalkan. Baca benar-benar. Insya Allah sugih. Dan sugih yang nomor satu, sugihnya hati. Hati yang sugih bagaimana? Hati yang enggak butuh kepada manusia. Hati yang selalu butuh kepada Allah. Orang yang masih butuh kepada manusia, sebesar apapun kedudukannya, sekaya apapun dia, dia adalah orang yang miskin dalam pandangan Allah. Pun jelas. Semuanya, bu, mudeng buatan bu, sakit ditampi buatan, kecepatan buatan. Ya udah, sekarang ceramahnya dirubah pelan-pelan. Bapak-bapak, ibu-ibu, lu saya ngomong pelan-pelan salah. Cepat sah, salah. Yang salah lagi. Nanti soalnya kalau sedang yang lain ngomong kecepatan. Karena ukuran orang beda. Ya sudah saya ngomong keluarnya apa aja ya bu ya. Terserah bagaimana. Yang nomor dua tadi obat hati apa? Banyak zikir. Banyak zikir bu. Pak banyak zikir. Tadi kan dikasih tahu sama Nabi Ibrahim alaihissalam ya. Akri ummataka minnis salam. Sampaikan kepada umatmu ucapan salam dariku. Mimpi apa jenengan dan saya? Lahir belum udah dapat salam dari Nabi Ibrahim. Dan salam itu lewat Nabi Muhammad SAW. Tahu enggak artinya salam? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ucapan salam itu bukan dari Bapak Presiden. Ucapan salam itu bukan dari Wali Songo, bukan dari Kanjeng Sunan Kalijogo, bukan dari Kanjeng Sunan Giri, bukan dari Kanjeng Sunan Bonang, bukan dari Kanjeng Idina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, bukan dari Sayyidina Umar Ibn Al-Khattab, bukan dari Sayyidina Utsman Ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ucapan salam itu bukan dari Sayyidah Khadijah, bukan dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anhuma, dan bukan dari Ummul Mukminin yang lain radhiyallahu anhuna. Bukan dari mereka semua. Bukan dari beliau-beliau itu. Ucapan salam itu dari seorang Nabi. Nabi yang dapat julukan Khalilullah. Kekasihnya Allah. Dan dititipkan untuk kita semua. Melewati Nabi yang dapat julukan Habibullah. Kekasihnya Allah. Diberikan kepada siapa? Kepada umat yang paling dicintai oleh Allah. Kita semua. Kita semua dapat doa dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan doa itu disampaikan oleh Nabi Ibrahim. Bukan di alam dunia. Doa itu disampaikan di alam barzah. Di alam akhirat. Di dalam kedekatan dengan Allah, Nabi Ibrahim sudah mendoakan, semoga semua umatmu mendapatkan selamat, mendapatkan rahmat, dan mendapatkan berkah. Itu doa Nabi Ibrahim untuk kita semua. Mimpi apa kita? Karena itu kita diajarkan oleh Rasul SAW. Mengucapkan salawat-salawat Ibrahimiyah untuk membangkit. Allahu Akbar. Wala haula wala quwata illa billah al-aliyyil azim. Intinya siapa mengucapkan kalimat subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar atau la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, ditanamkan untuknya satu pohon di surga. Karena itu Nabi Ibrahim memerintahkan kepada kita semua umat Islam, perbanyaklah mengucapkan kalimat tersebut agar nanti tanamannya di surga banyak. Lah kalau jenengan udah nandur banyak tanaman untuk di surga, berarti nanti kebunnya jenengan luas. Kalau udah kebunnya luas, berarti rumahnya juga besar. Nah yang dua masih subhat apa itu? Cuman yang tengah tadi udah saya cicipin, itu wedang jahe. Yang kanan belum. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam di alam akhirat sana bisa mendoakan kita yang belum lahir. Saya mau nanya, waktu Nabi Ibrahim ngomong begitu, jenengan udah lahir belum? Belum. Bapak jenengan udah lahir belum? Belum. Kakek? Nenek? Di alam arwah. Udah ada belum? Udah. Udah ada, cuman di mana? Di alam arwah. Di alam arwah sana genah atau enggak genah? Rahasia. Ya, rahasia. Nanti kalau saya beberkan di sini kan bukan tempatnya. Kalau mau tahu rahasia ini terungkap, yang sering-sering ngaji bareng sama saya di rumah. Titik-titik nanti terungkap. Dikit-dikit. Ya, paling mungkin setelah ngaji 70 tahun, kalau panjang umur nanti ya ngerti. Oh, namanya rahasia ilahiyah ya. Pelan-pelan dapatnya ya. Dikit-dikit. Udah paham tadi? Jenengan belum lahir, saya belum lahir. Bahkan ya, bahkan sebagian sahabat juga belum lahir. Karena itu disampaikan ketika Rasul Mi'raj. Ketika Rasul mau ketemu dengan Allah Ta'ala di langit yang keberapa? Ketujuh. Hah? Waktu Nabi Ibrahim nyampekin itu udah meninggal atau masih hidup? Kita udah lahir belum? Ternyata yang meninggal bisa mendoakan yang udah lahir dan yang akan lahir. Berarti doanya orang yang meninggal bermanfaat untuk yang masih hidup. Dari sini jadi dalil, Anda kalau ziarah para wali minta didoakan itu boleh. Kanjeng wali dongakno kula sugih. Boleh. Rahasia. Nanti kalau saya beberkan di sini kan bukan tempatnya. Kalau mau tahu rahasia ini terungkap, yang sering-sering ngaji bareng sama saya di rumah. Titik-titik nanti terungkap. Dikit-dikit. Ya paling mungkin setelah ngaji 70 tahun, kalau panjang umur nanti ya ngerti. Oh, namanya rahasia ilahiyah ya. Pelan-pelan dapatnya ya. Dikit-dikit. Udah paham tadi? Jenengan belum lahir, saya belum lahir. Bahkan ya, bahkan sebagian sahabat juga belum lahir. Karena itu disampaikan ketika Rasul Mi'raj. Ketika Rasul mau ketemu dengan Allah Ta'ala di langit yang keberapa? Ketujuh. Nabi Ibrahim itu tempat tinggalnya di langit yang ketujuh. Nabi Adam di langit yang pertama. Langit yang keenam. Durane swarga. Bocorannya dari mana? Nabi Ibrahim alaihi salam. Perbanyaklah kalimat tersebut. Makanya orang-orang yang rajin mengucapkan kalimat ini seger. Kenapa? Tandurannya di surga banyak. Dari hadis ini, tadi yang baca siapa tadi? Hah? Waktu Nabi Ibrahim nyampekin itu udah meninggal atau masih hidup? Kita udah lahir belum? Ternyata yang meninggal bisa mendoakan yang udah lahir dan yang akan lahir. Berarti doanya orang yang meninggal bermanfaat untuk yang masih hidup. Dari sini jadi dalil, Anda kalau ziarah para wali minta didoakan itu boleh. Kanjeng wali dongakno kula sugih. Boleh. Paham? Boleh. Angeten. Pengajian wali njaluk sugih. Iya, satrito ya. Njaluk sugih, njaluk sugih, njaluk sugih. Minta itu nomor satu, minta selamat dunia, selamat akhirat. Enak toh? Selamat dunia, selamat akhirat. Orang kalau udah dapat selamat itu enak. Makanya yang didoakan oleh Nabi Ibrahim, akhri minni ummataka salam. Ya, apa artinya? Didoakan selamat, dapat rahmat, dapat berkah. Bon, jam berapa ini? Iya. Ustaz Ridho, waktunya udah habis. Nanti lain waktu jenengan yang lanjutkan ya. Ustaz ya, organi dilanjutkan pembahasannya. Ini 10.37. Mau pakai doa enggak? Pakai kan? Pakai pengumuman enggak? Pakai, ya kan? Pakai macam-macam loh. Kalau ada perlu silahkan dilanjut. Ya. Kalau ada yang ada perlu mau ninggalkan majelis, boleh ya, kalau ada perlu. Mungkin mau ke kamar kecil, mau ke toilet, monggo lo ya. Silahkan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Ternyata yang meninggal dunia bisa mendoakan yang hidup. Itu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua. Ternyata yang meninggal bisa ngobrol dengan yang masih hidup. Saya mau nanya, Kanjeng Nabi waktu itu salam masih hidup atau sudah meninggal dunia? Masih hidup. Nabi Ibrahim masih hidup atau meninggal dunia? Meninggal dunia. Beliau tuh ngobrol atau enggak ngobrol? Ngobrol. Bahasa apa? Ngobrolnya bahasa apa? Bahasa Arab. Ya, ngobrolnya kalau di hadis disebutkan dengan bahasa Arab. Nabi Muhammad SAW dengan Nabimu Musa alaihi salam. Nabi Musa SAW dengan nabi-nabi yang lain, dengan Nabi Adam alaihi salam ngobrol. Berarti yang hidup bisa berbicara dengan yang sudah meninggal dunia, yang meninggal dunia bisa berbicara dengan yang hidup, tapi bukan sembarang orang. Siapa yang bisa? Para nabi dan para rasul. Lantas siapa lagi? Al ulama warasatul anbiya. Para ulama itu pewaris nabi. Jadi kalau nabi bisa, ulama juga bisa. Cuman tingkatan ulama tidak sama dengan tingkatan nabi. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau bapaknya itu triliuner, punya anak cuman satu, ya punya anak cuman satu, istri udah gak ada, meninggal dunia, anaknya dapat warisan, warisannya duit atau bukan duit? Ya, harta kekayaan orang tuanya itu jadi warisan. Kalau dikatakan al-ulama warasatul anbiya, para ulama pewaris para nabi, apa yang dimiliki nabi turun kepada para ulama. Makanya semangat jadikan anak-anaknya ulama. Bayangkan tuh, dapat warisannya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu seperti apa? Dan cuma warisan Kanjeng Nabi Muhammad SAW, Kanjeng Nabi Adam AS, Kanjeng Nabi Ibrahim AS, Kanjeng Nabi Musa AS. Ini tongkat nih. Ini tongkat. Cuman kalau dikebukin sakit, gak belah laut. Ya, ternyata yang meninggal dunia bisa dialog dengan yang hidup. Yang hidup bisa dialog dengan yang meninggal dunia. Dan hebatnya lagi, ternyata yang meninggal dunia bisa ngajari yang masih hidup. Yang meninggal dunia bisa ngajari yang belum lahir. Buktinya Nabi Ibrahim ngajari kulo lanjenengan, disampaikan Ustaz Fardani tadi. Perbanyak ucapan subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ini yang ngajari siapa? Nabi Ibrahim. Disampaikan lewat siapa? Para ustaz. Para ustaz dapat dari siapa? Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Kanjeng Nabi dapat pesan dari siapa? Dari Nabi Ibrahim alaihi salam. Nah, ini loh, ternyata yang meninggal bisa ngajari yang masih hidup. Saya mau ada sedikit cerita. Boleh? Tapi ini rahasia. Jadi yang dengar dimanapun, tolong ini dirahasiakan ya. Soalnya nanti saya takut dimarahi sama yang cerita. Sebab yang cerita ngomong sama saya, ini rahasia. Tapi beliau ngomongnya di depan pengajian juga sama. Iya, Ustaz Yusuf Mansur, mata'anallah bitulik hayati. Beliau dulu itu kalau membaca Arab gundul susah. Gak bisa-bisa. Susah. Sampai ayahnya itu rojok, ini anakku yang satu ini kok susah ya. Akhirnya Ustaz Yusuf Mansur ini mengamalkan riyadhah. Riyadhah itu amalan-amalan tertentu ya, dalam waktu tertentu. Ya, riyadhahnya orang menurut gurunya masing-masing macam-macam ya kan. Ada yang suruh baca la ilaha illallah 100.000 kali. Ada yang seperti itu riyadhahnya ya. Ini riyadhah minta sama Allah, ya Allah, tolong saya diajari bisa bahasa Arab gundul. Setelah riyadhah, selesai riyadhah, mimpi. Mimpi ketemu siapa? Ketemu seorang ustaz pakar bahasa Arab yang udah meninggal dunia. Di situ sama si ustaz diajak naik loteng tangga. Sambil naik tangga, dibukakan kitab, diajari baca Arab gundul. Itu ngajarnya sambil naik anak tangga. Cuman berapa anak tangga, selesai. Bangun dari tidur. Bangun dari tidur, langsung bisa baca Arab gundul. Sampai hari ini juga. Jenengan kalau gak percaya, lihat tuh Ustaz Yusuf Mansur. Kalau di ANTV ya, itu kalau nulis bahasa Arab tulisannya bagus gak tuh? Cepet kan? Cepet tulisannya. Bagus, menunjukkan kalau orang ini tahu Arab gundul. Arab gundul, ternyata gurunya berada di alam barzah, didapat lewat mimpi. Yang seperti ini belajar dari mayit. Cuman mayitnya ulama. Makanya orang-orang soleh terdahulu tuh kalau ke kuburan macam-macam, enggak seperti orang sekarang gowo keris ngawur. Orang soleh terdahulu kalau ke kuburan bawa Al-Qur'an, baca Al-Qur'an, siapa tahu nanti dikasih hikmah oleh Allah. Ke kuburan bawa apa lagi? Bawa kitab, baca kitab di sana, Ihya Ulumuddin, An-Nasuhuddiniyah, Ad-Da'watut Tamah dan lain sebagainya. Dibaca biar apa? Biar nanti siapa tahu diajari oleh Allah lewat ulama yang dimakamkan di sana. Sebab yang namanya para awliya wa sholihin, beliau-beliau itu yang wafat cuman apa? Namanya hidup, jasadnya hidup, rohnya hidup. Terus enggak ada yang mati, cuman sebutan tok pindah alam. Bener, ulama itu enggak mati, matinya itu enggak mati. Kenapa? Bagaimana bisa dikatakan mati kalau jasadnya masih utuh terus sepanjang lama, sepanjang zaman itu ada. Jasadnya utuh terus. Sayyiduna Hamzah, paman Nabi Muhammad SAW, radhiyallahu taala anhu, udah 40 tahun dikuburkan. Ketika pedang Uhud itu digali, makam itu digali mau dipindahkan, salah satu alat gali mengenai tubuh beliau. Setelah 40 tahun, ternyata dagingnya itu yang tergores sedikit masih mengucurkan darah merah yang segar. Saya mau nanya, ada jenazah yang seperti itu? Ada. Lah ini barusan saya sebutkan. Ini jenazahnya orang soleh. Ini jenazahnya waliullah. Ya seperti ini, hidup. Jasadnya itu hidup, tapi bukan hidup dalam arti bangun jalan melakukan kehidupan, bukan. Masih dijaga kehidupan jasad itu oleh Allah sehingga jasadnya tidak rusak. Namanya masya Allah, sampai hari ini tadi saya sebut yang namanya Sayyiduna Hamzah, ya kan? Sampai hari ini tadi saya sebut namanya Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad radhiyallahu anhu. Sampai hari ini tadi saya sebut namanya Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi radhiyallahu taala anhu. Para ulama kalau meninggal namanya semakin hidup. Rohnya, wah rohnya justru hidup sekali. Kalau kita lihat peristiwa Isra dan Mi'raj, itu di Masjidil Aqsa 124 nabi dan rasul paling sedikit, dan yang lain-lain yang lebih dari itu kumpul semua salat di sana, imamnya adalah Nabi Muhammad SAW. Artinya roh mereka bisa jalan-jalan. Kuburannya di mana? Bisa sampai ke Masjidil Aqsa. Makanya kalau di Majelis Ahlus Sunnah Wal Jamaah selalu dikatakan, dan kepada arwah orang-orang soleh yang hadir di majelis ini. Kenapa? Karena orang-orang yang biasa datang pengajian, kalau udah meninggal dunia, kenikmatan paling enak itu datang pengajian. Datang pengajian ini rasa nikmatnya diwujudkan oleh Allah di alam barzah sana sebagai kenikmatan yang luar biasa. Oh, asik kan? Nah, di sini nanti pengen jadi arwah gentayangan enggak? Pengen. Arwah gentayangan itu hanya arwahnya orang soleh. Bukan arwahnya orang yang mati gantung. Enggak ada roh gantung gentayangan enamen. Orang yang gantung kalau enggak dapat ampunan, dia diseksa di alam kubur. Rohnya di penjara. Jadi istilah arwah gentayangan yang paling tepat adalah gentayangan ke majlis yang baik. Dan itu miliknya orang-orang soleh. Selain mereka, semua roh terpenjara dan disiksa. Paham? Jangan mau dibodohin sama film Suster Ngesot. Masya Allah. Ketoknya ya mukmin, muslim. Oh nanti di sini ada ruhnya ini gentayangan loh ya. Matinya kemarin ketabrak kereta api. Na'udzubillah min dzalik. Bingung, pedi. Gak ada roh gentayangan selain orang soleh, tidak ada. Dan orang soleh gak ada meden-meden. Gak ada. Gak ada orang soleh seperti itu, ada gak? Gak ada. Orang soleh, ya duduknya menenteramkan orang yang ada di sana. Lah itu kok sering kelihatan yang pakai pocong itu? Loncat-loncat siapa? Itu setan. Bangsa jin. Dan jin itu paling suka ngerjain manusia, hanya manusia yang bodoh yang bisa dikerjain bangsa jin. Jenengan termasuk yang mana? Pilih jadi yang bodoh atau yang pandai? Ya, nanti dijajal sama jinnya. Coba gue bengi tak ketok ini. Pilih yang mana, yang bodoh atau yang pandai? Ngomong pandai salah, Ngomong bodoh saya salah. Gitu ya Bu ya. Kata ayah saya, jangan takut sama bongso halus, tapi takutlah sama bongso kasar. Menungso ki rodok medeni, gowo linggis, medeni kan? Bawa kapak, menakutkan. Kalau bangsa yang begitu kan isane mong. Cuman begitu. Paham maksud saya? Paham. Tapi orang hidup jangan takut, takut hanya kepada Allah. Takutlah hanya kepada Allah. Tapi kalau emang harus ditakuti ya, takutinya ya sama yang nyoto-nyoto itu. Kok takut sama yang enggak nyoto kan aneh. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Ta'ala, waktu habis. Coba dibuktikan omongan saya, ya kan? Kurang 10 menit, lah pakai doa anda. Pakai kan? Lah, tadi kan janjinya ceramahnya 1 jam. Ini 1 jam kurang 10 menit. Nah, doa kurang lebih 5 menit. Kurang lebih. Terus yang 5 menit untuk pengumu Jumat. Besok. Jumat lagi, jangan lewatkan. Datanglah ke Majelis Ar-Raudhah di Jalan Dewutan nomor 112, Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta. Setiap Jumat jam 8 sampai jam 10 malam, insyaallah ada kajian di sana. Jika tidak bisa datang, jangan lewatkan di Al-Hidayah FM 107.6, radionya Ahlu Sunnah Wal Jamaah. Ayo. Patri 107.6, matikan poin radio anda di sana, biar gak bisa denger radio yang lain. Sekarang insya Allah, ini udah 3 bulan. 10 Juni nanti, tolong tanggalannya dimerahkan. Ya, sudah merah, karena hari Ahad. Tanggalannya dimerahkan, jangan terima panggilan meskipun diundang untuk nikah hari itu, tolak. Atau sekalian nikah di sana. Oh, kalau nikah di pengajian itu boleh. Kenapa? Satu, yang hadir banyak. Dua, gak usah ruwet makanan gratis, snack udah ada. Tiga, video syuting tinggal nunut. Empat, live Al-Hidayah FM insya Allah disaksikan oleh seluruh dunia. Lima, streaming video internet di rumah dimanapun bisa nonton. Enam, di situ banyak ulama yang ikut mengaminkan doa anda. Kurang apa? 7, pasti sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. 8, tidak bercampur antara pria dan wanita. 9, mikiro dewi. Ya, tanggal 10 Juni. Lokasi, insya Allah Sritek Arena. Letak belakang Sriwadari. Waktu jam 9 pagi tepat, insya Allah. Tema, Tabligh Akbar, bedah buku, dan dialog, ya, dan dia dialog rahasia keagungan Isra Mi'raj bersama, pertama Habib Lutfi bin Yahya dari Pekalongan, Rois Am dari Jaman, Jamaah Ahlu Thariqah Mu'tabarah An-Nahdiyin, ya, An-Nahdiyah atau An-Nahdiyin? An-Nahdiyah, ya. Kemudian yang kedua bersama Ustaz Noval Aledrus. Yang atas Habib Lutfi, yang bawah Ustaz Noval. Kalau yang masih muda Ustaz saja, yang udah besar Habib. Ya. Tuh. Doakan Habib Lutfinya bisa rawuh ya. Insyaallah. Beliau udah confirm semalam, udah saya kasih apa namanya flyernya, pamfletnya juga udah confirm, udah siap. Ya insyaallah tinggal takdirnya Allah bagaimana, tapi yang jelas insyaallah hari itu akan tetap terlaksana. Kira-kira mau datang enggak ini? Coba yang mau datang angkat tangan. Yang nawa itu datang dulu, masalah nanti enggak bisa datang enggak apa-apa, nawa itu datang dulu. Ya, saya mau nanya datangnya sendiri atau ngajak teman? Ngajak teman. Ya, temannya kira-kira berapa bis? Macam-macam ya. Ada yang ngajaknya cuma naik motor boncengan berdua ada. Naik sepur kelinci juga ada. Permintaan saya cuma satu. Kalau 3 bulan yang lalu saya bagikan kipas gratis. Yang sekarang kipas yang lalu tolong dibawa, yang belum dapat beli sendiri. Ya, bawa kipas, itu pesan saya, bawa kipas. Soalnya nanti kalau enggak bawa kipas akan sumu, ya. Ini saya akan letakkan 10.000 orang lebih di satu tempat, di satu gedung, sehingga bisa fokus, bisa khusyuk. Ya, gedungnya kemarin sudah kita coba, yang di dalam itu bisa menampung lebih dari 8.000 orang. Nah, tinggal yang di luar itu bisanya berapa mau kita maksimalkan. Udah, insyaallah yang di luar juga enggak kepanasan nanti ya. Insyaallah seperti itu. Cukup jelas pengumumannya? Ya, bedah bukunya nanti, buku tentang rahasia keagungan Isra Mi'raj. Yang pengen beli siapkan duitnya, nyelengi dari sekarang. Harga Rp30.000. Ya, nyelengi dari sekarang. Insyaallah kalau baca buku itu khusyuk, insyaallah jenengan nangis. Ya, insyaallah jenengan nangis. Jadi yang sepertiga pertama itu buat nangis. Sana. Kira-kira mau datang enggak ini? Coba yang mau datang angkat tangan. Yang nawa itu datang dulu, masalah nanti enggak bisa datang enggak apa-apa, nawa itu datang dulu. Ya, saya mau nanya, datangnya sendiri atau ngajak teman? Ngajak teman. Ya, temannya kira-kira berapa bis? Macam-macam ya. Ada yang ngajaknya cuma naik motor, boncengan berdua ada. Ya, temannya kira-kira berapa bis? Macam-macam ya. Ada yang ngajaknya cuma naik motor, boncengan berdua ada. Naik sepur kelinci juga ada. Permintaan saya cuma satu. Kalau 3 bulan yang lalu saya bagikan kipas gratis, yang sekarang kipas yang lalu tolong dibawa, yang belum dapat beli sendiri. Ya, bawa kipas, itu pesan saya, bawa kipas. Soalnya nanti kalau enggak bawa kipas akan sumu. Ya, ini saya akan letakkan 10.000 orang lebih di satu tempat, di satu gedung, sehingga bisa fokus, bisa khusyuk. Ya, gedungnya kemarin sudah kita coba, yang di dalam itu bisa menampung lebih dari 8.000 orang. Nah, tinggal yang di luar itu bisanya berapa mau kita maksimalkan. Udah, insyaallah yang di luar juga enggak kepanasan nanti ya. Insyaallah seperti itu. Cukup jelas pengumumannya? Ya, bedah bukunya nanti, buku tentang rahasia keagungan Isra Mi'raj. Yang pengen beli siapkan duitnya, nyelengi dari sekarang. Harga Rp30.000. Ya, nyelengi dari sekarang. Insyaallah kalau baca buku itu khusyuk, insyaallah jenengan nangis. Ya, insyaallah jenengan nangis. Jadi yang sepertiga pertama itu buat nangis. 2/3 berikutnya ilmu. Ya, 2/3 berikutnya ilmu. Kita aklam hari ini. Ya, nanti kalau yang mau beli jangan di sana bingungkan. Di sana. Dari sekarang disiapkan ya, di belakang sana ya. Ya, apapun judulnya harganya Rp15.000 khusus malam hari ini. Jadi kalau nanti setelah acara udah naik Rp40.000. Jelas? Mari kita berdoa ya. Berdoa bersama-sama. Nah, tapi sebelum berdoa saya mengingatkan satu hal. Anda dan saya itu punya Allah. Ya, punya Allah. Jadi jangan sia-siakan. Jangan sia-siakan. Manfaatkan Allah semaksimal mungkin. Sebelum berdoa mari kita kirim Fatihah dulu. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina Rasulillah wa Sayyidina Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, thumma ila arwah jami'i abai wa ikhwani min anbiya'il mursalin wa azwaji athahirat ummahatil mu'minin wa ahli dabi'ahum bi ihsanin madin, thumma ila arwah jami'i sayyidatina Sufiyyah khususan minhum Sayyidina Imam al-Muhajir Sayyidina Abi Yazid al-Bustami wa Sayyidi Ma'ruf al-Garhi wa Sayyidi Abu Junayd al-Baghdadi wa Sayyidi Bishr al-Hafiz, thumma ila Sayyidi Abu Badin al-Maghribi wa Sayyidi Syekh Abdul Qadir al-Jilani wa Sayyidi Bahuddin al-Sabandi wa Sayyidi Abil Hasan Ashadili, thumma ila arwaj bi sadatina Sufiyah, thumma ila arwaj bi sadatina al-Alawiyin Sayyidina Imam al-Hajir Allah bin Isa wa Sayyidina Ubaidillah bin Ahmad bin Isa Sayyidina Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa wa Sayyidi al-Fagih al-Mugaddam Muhammad bin Alwi al-Alwi Sayyidina Abdul Rahman Sagaf wa Sayyidi al-Bakar Sakran wa Sayyidina Ali bin Sakran wa Abdullah Bakar al-Idrus al-Bakar bin Abdullah al-Idrus al-Abni Sayyidi Fakhruddin Shah Bakar bin Salim wa Habib Ahmad bin Masyid al-Habsi wa Habib Abdul Rahman bin Muhammad Malachi al-Jufri wa Habib Yusuf bin Abid al-Hasni wa Habib Umar bin Abdul Rahman al-Tasar Shayali bin Abdul Baras ثم يرسل الى حبيب عبد الله بن علوي الحداد والحبيب احمد بن زيد العنسي والحبيب حسن بن صالح الجبري والحبيب عبد الله بن سيدنا داري والسيد الحبيب الحبيب ابو بكر بن عبد الله بن طالب الاطهس وصلي وفريه ثم الى سيدي والشهي وكرد الله بن علي بن محمد بن سلفسي ولوالديه وازواجه واخواته واخوانه واولاده صن منهم ووصوله صن منهم سيدي الوالد الحبيب علوي بن علي وسيدي الوالد الحبيب محمد انيس بن علي الحبزي وزوجته حبه الشفاء واخواته واخوانه وولده عم سلفسي وولده وسيد عرفان ثم إلى روح الحبيب محمد نجيب قرصقاف وجميع سادتنا العلويين في سولو وفي إندونيسيا ثم إلى أرواح jaddi Ahlaruh, jaddi Ahmad bin Abdurrahman, Aidul jaddi Abdurrahman bin Husain, Aidul jaddi Ali bin Madhadi jima zawajihim, son jaddi Tiwiti, jaddi Zahra, jaddi Talha, jami akhwali, khulusan, khali albi, amizan, ma'ilus, amiyadim, ibagil, thumma ila arwahi walidina, wadikum, wa amwatina, wadikum, wa jami amwatil muslimin, son mandufina fi في ضربة التباس من أموات المسلمين وضربة الغمر البقنان والباقي والمعل والفرات والأجر وجميع تراب البشر والزنبل ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم وأموات نواتكم وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الفاتحة إلى روح بابا فاطمة عرفة بنت علوي الحبشي ثم إلى روح بابا خديجة بنت علوي الحبشي ثم إلى أنيسة حبشية بنت علوي الحبشي ثم إلى روح بابا راضية بنت علوي الحبشي ثم إلى روح بابا ديدي كريدي ثم إلى روح ثم إلى روح العم علي بن محمد أنيس الحبزي وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد غناء فقري وحياة روحي وسرور قلبي ونجاتي في الدنيا والآخرة. اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا راحم المساكين ويا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا الله يا الله لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت لا إله إلا أنت يا رب لا إله إلا أنت سبحانك إننا كنا من الظالمين. يا الله يا الله يا الله يا الله أنك مها بيك يا الله أنك مها بنيايا يا الله terima kasih يا الله terima kasih يا الله terima kasih يا الله terima kasih يا الله terima kasih يا الله Engkau masih berikan kehidupan kepada kami hingga malam hari ini ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau masih menetapkan kami dalam keimanan ya Allah. Tolong pelihara iman kami ini agar selalu dalam keimanan ya Rabbi sampai kapanpun juga. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau karuniakan kepada kami orang tua yang mendidik kami untuk mengesakan Engkau ya Allah. Terima kasih Engkau beri kami orang tua yang memasukkan kami ke dalam agama Islam ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau berikan kami orang tua yang sangat baik, yang sangat sayang, yang sangat cinta kepada kami ya Allah. Terima kasih ya Allah, Engkau beri kami kesehatan, Terima kasih ya Rob, Engkau beri kami kesehatan. Saat di malam hari ini banyak orang-orang yang terbaring di tempat tidur ya Allah, yang bahkan di antara mereka tidak dapat menggerakkan tubuhnya, bahkan tidak dapat menggerakkan kelopak matanya ya Rob. Engkau masih berikan kesehatan kepada kami hingga di malam hari ini. Maka terucap dari lisan dan hati kami ucapan syukur kepada-Mu ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Hadirin ucapkan terima kasih kepada Allah. Allah baik kepada kita semua. Allah sayang kepada kita semua. Allah selalu menyayangi kita semua. Allah melindungi kita semua. Maka bersyukurlah kita kepada Allah. Terima kasih ya Allah. Engkau berikan kepada kami pasangan hidup yang beriman kepada-Mu. Terima kasih ya Allah. Engkau karuniakan kepada kami anak keturunan yang taat kepada-Mu. Anak keturunan yang mengesahkan diri-Mu. Terima kasih ya Allah. Engkau berikan kepada kami berbagai karunia yang kami tidak dapat menghitung dan menyebutnya satu persatu. Karunia yang kami tidak mengetahui secara terperinci akan karunia itu karena kemahabesaran dan kemahapemurahan-Mu. Ya Rabbi, terima kasih untuk semua itu ya Allah. Tolong ampuni kami. Tolong maafkan kami. Tolong ampuni kami. Tolong maafkan kami. Ya Allah, salat kami belum benar ya Rabb. Salat kami belum baik ya Allah. Tolong maafkan kami. Tolong maafkan kami ya Allah. Untuk menghadap kepada-Mu saja kami belum benar ya Rabb. Tolong maafkan kami. 5 menit saja menghadap kepada-Mu kami belum benar ya Allah. Kami lebih menghargai orang-orang yang kaya, orang-orang yang terpandang. Bertemu mereka kami berpakaian yang baik, berpakaian yang benar. Mandi, cuci muka, pakai parfum, tapi menghadap kepada-Mu kami asal-asalan ya Allah. Karena itu maafkan kami ya Allah, maafkan kami ya Rabb, maafkan kami ya Rabb. Terhadap orang tua kami belum bisa berbuat yang terbaik ya Allah. Maafkan kami ya Rabb, kami masih jauh dari kata-kata anak yang berbakti ya Allah. Tolong maafkan kami ya Allah, ya Rabb, di malam hari ini kami tengadahkan tangan memohon kepada-Mu untuk ibu bapak kami ya Allah, orang tua kami ya Rabb. Ya Rabb, seburuk-buruk orang tua kami, beliau-beliau itulah yang memasukkan kami ke dalam agama-Mu ya Allah. Beliau-beliau itulah yang membimbing kami untuk mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Beliau-beliau itu yang mengumandangkan azan ke telinga kami ketika kami lahir ya Allah, yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Beliau-beliau itu yang mengucapkan di telinga kami hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah. Beliau itu yang mengucapkan di telinga kami Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beliau itu yang rela mati demi hidupnya kami ya Allah. Beliau-beliau itu yang rela mati demi hidupnya kami ya Rabb. Di malam hari ini kami tengadahkan tangan untuk orang tua kami yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia ya Allah. Kami tengadahkan tangan memohon kepada-Mu ampuni mereka semua ya Allah. Sayangi mereka semua ya Allah. Terima seluruh amal soleh mereka ya Allah. Lipat gandakan pahala kebajikan mereka ya Allah. Bahagiakanlah mereka semua. Jadikan hati mereka tenteram ya Allah. Jadikan hati orang tua kami tenteram, bahagia, sentosa, nyaman ya Rabb. Ya Allah, jadikan orang tua kami mencintai kami ya Allah. Apapun kondisi kami, seburuk apapun kami, tolong jadikan orang tua kami sayang kepada kami ya Allah. Orang tua kami ridha kepada kami ya Allah. Orang tua kami merestui kami semua ya Allah. Ya Rabbi, kami tengadahkan tangan memohon kepada-Mu, ampuni semua salah kami kepada kedua orang tua kami ya Rabb. Ampuni semua salah kami kepada ayah bunda kami ya Rabb. Jadikan kami anak-anak yang berbakti kepada beliau-beliau itu ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, karuniakan kepada kami keturunan-keturunan yang beriman kepada-Mu, keturunan-keturunan yang bertakwa kepada-Mu, jadikan semua anak keturunan kami ila yaumil qiyamah, jadikan semuanya orang-orang yang mengesakan dirimu dan bersaksi kepada nabimu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya rabbi, sehingga tidak seorang pun dari kami ataupun anak keturunan kami yang keluar dari agama Islam ya Allah. Tidak ada seorang pun dari kami atau anak keturunan kami yang keluar dari agama Islam ya Rabbi. Pertahankanlah akidah kami, keluarga kami, anak keturunan kami selama-lamanya ya Rabb. Dalam akidah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, Ahlus Sunnah wal Jamaah, wa fi hubbillah wa hubbi rasulik wa hubbi anbiya'ik wa awliya'ik wa hubbi sahabatil kiram wa ali baitin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam ya Rabbi. Tolonglah kami ya Rabb, jadikan anak keturunan kami selamat ya Allah. Anak-anak kami selamat, anak-anak kami bahagia, tolonglah mereka ya Rabbi. Kami tidak mampu menolong anak-anak kami ya Allah. Tolonglah anak-anak kami ya Allah. Tolonglah anak-anak kami ya Allah. Bahagiakanlah mereka ya Rabbi. Bahagiakanlah mereka ya Rabbi. Bahagiakanlah mereka ya Rabbi. Mereka tidak bersalah ya Allah. Maafkanlah anak-anak kami ya Rabbi. Kamilah yang bersalah kepada mereka ya Allah. Kami yang kurang memperhatikan mereka dalam pendidikan agama ya Rabbi. Kami yang kurang mendidik mereka untuk mengenal dirimu ya Allah. Karena itu tolong maafkan mereka dan maafkan kami. Bahagiakan anak-anak keturunan kami, lindungi dari bencana dunia dan bencana akhirat ya arhamar rahimin ya Rabb. Ya Allah, teruntuk semua yang hadir di majlis ini, yang pernah hadir di majlis ini, yang berniat ingin hadir di majlis seperti ini, teruntuk semua tetangga majlis ini, teruntuk semua orang yang mendengar suara doa ini, baik jin maupun manusia dan makhlukmu yang lain ya Rabbi. Jadikanlah kami saling mencintai ya Allah. Jadikan kami saling menyayangi ya Allah. Jadikan hati kami saling mengasihi ya Allah. Jadikan kami saling membela dalam perjuangan di jalanmu ya Allah. Jadikanlah kami pelayan-pelayan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadikan kami pelayan-pelayan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabbi. Jadikan kami pelayan-pelayan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Tolonglah kami ya Rabbi. Ampuni mereka dan ampuni kami. Terima amal soleh mereka dan terima amal soleh kami ya Rabbi. Persatukan kami terus ila yaumil qiyamah, ila gulbila kubur wa ila al-mahsyar wa ila jannatika ya Rabb. Satukan kami dengan kelompok baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Rabb. Teruntuk semua orang yang membantu terlaksananya majlis ini, yang berkorban dengan hartanya, berkorban dengan tenaganya, berkorban dengan pikirannya, dari yang menggelar tikar, yang memasang semua keperluan, yang menyiapkan makanan dan minuman, yang mengatur sound system, yang menyiarkan langsung acara ini, yang memotret majelis ini, semua yang berniat untuk majelis ini, yang menjaga keamanan ya arhamar rahimin, yang mengatur jalan semuanya ya Rabb. Ridhoilah semuanya ya Allah, ridhoilah mereka semua dan ridhoi kami ya Rabbi. Wujudkanlah hajat-hajat mereka dan hajat-hajat kami yang engkau ridai ya Rabbi. Ma'lutuful afiyah wassahalah wal jamalah wal ridha wal inayah ya Rabb. Yang sakit di antara kami sembuhkan ya Rabb. Sembuhkan yang sakit di antara kami ya Allah dengan kesembuhan yang membawa barakah dunia hingga akhirat ya arhamar rahimin ya Rabb. Berkatilah kami di bulan Rajab ini dan di bulan Syaban nanti, dan sampaikan kami kepada bulan Ramadan ya Allah. Sampaikan kami kepada bulan Ramadan ya Allah. Sedangkan kami tercatat sebagai orang-orang yang mendapatkan Lailatul Qadar ya Rabbi, orang-orang yang mendapatkan malam Al-Qadar ya Allah. Jadikan kami orang-orang yang dapat sampai ke bulan Ramadan dan tercatat sebagai orang-orang yang mendapatkan malam Al-Qadar ya Rabb. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Faghfir lana dhunubana wastur uyubana wa taqabbal jami' hasanatina wa tajawaz an sayi'atina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد wa ala alihi wa sahbihi sallam alhamdulillahi rabbil alamin ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala mana wa sayyidi wa habibi ali bin muhammad bin husain habsi bi mithli da'awat wal munasabat wa ila hadratin nabi sallam al-fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak Ibu sekalian, mohon maaf ya. Doanya kurang lebih 15 menit. Kepanjangan ya. Insyaallah dikabulkan oleh Allah ya. Insyaallah. Sampai bertemu di hari Jumat kalau mau rawuh ke rumah. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.